tan popondo tikto yo tan po achi trimah mawi pasrah sepi pamre tepi acre sepi pamre tepi acre Terima mawi pasrah sepi pamre tepi ajre suki tanpa pondo tikdoyo tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamre tepi ajre langgeng tanpa susah tanpa senang anteng mandang sugeng jenang langgeng tanpa susah tanpa senang anteng mandang sugeng jenang Doyo tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamre tepi ajre suki tanpa bondo doyo tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamre tepi ajre langgeng tanpa susah tanpa senang anteng mandang sugeng jenang langgeng tanpa susah tanpa senang anteng mandang sugeng jenang.